warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam peribadatan. meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai, serta kita meyakini bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk pada tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah yaitu tauhid yang dibawa dan diserukan oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Tidaklah para rasul yang diutus kepada setiap umat kecuali menyerukan kepada perkara ini, kepada tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa istanibu at-taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa visi dan misi dari rasul tersebut, apa tugas terpenting dari rasul tersebut adalah menyerukan kepada umat ibadullah, beribadahlah kepada Allah semata dan jauhilah taghut, jauhilah segala apa yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adillah minal kitab wa sunnah banyak sekali memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil yang mungkin bisa kita sampaikan adalah satu dalil yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Jin, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada." Wa annal masajid lillah, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. "Fala tad'u ma'a Allahi ahada." Enggak ada papan tulis ya. Maka janganlah kalian berdoa, beribadah atau meminta kepada seorang pun bersamaan dengan kalian beribadah atau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada kita, "Wa annal masajida lillah." Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, adalah milik Allah. Al-masajid di dalam ayat ini bisa ditafsirkan dengan dua makna. Makna yang pertama, masajid berupa al-bina, berupa bangunan masjid yang dibangun oleh kaum muslimin, maka itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diantaranya adalah masjid ini, Masjid Al-Falah. Maka masjid itu adalah milik Allah, sehingga kita tidak boleh beribadah di masjid ini kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita beribadah, meminta kepada seorang pun selain Allah Azza wa Jalla di masjid-masjid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena masjid itu adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan makna yang kedua adalah a'dha as-sujud. Bahwasanya masjid-masjid itu maknanya adalah anggota-anggota sujud itu adalah milik Allah. Anggota-anggota sujud yang jumlahnya ada berapa ya Pak Koko? Sebelas. Nah, diberi. Jumlahnya ada berapa Pak Hakim? 11. Jumlahnya ada berapa Pak Hasna? Ada 7. Pak Kasmanan? Ada 7. Ada berapa Arif? Ada 7. Nah, Jumlahnya ada 7. Yang pertama adalah dahi dan kening dan hidung jadi 1. Sehingga ketika sujud harus menempel dahi dan hidungnya. Nah, wajib untuk menempel dahi dan hidungnya. Tidak boleh dahinya saja diangkat, kemudian hidungnya tidak menempel. Nah, yang kedua adalah 2 telapak tangan. Ini sudah 3, 2 telapak tangan sudah 3. Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah 2 lutut. Kemudian yang keenam dan ketujuh 2 ujung kaki. Maka anggota-anggota sujud itu adalah milik Allah Azza wa Jal, sehingga tidak boleh dipergunakan untuk sujud kepada selain Allah Azza wa Jal. Harus dipergunakan untuk beribadah, untuk sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena anggota sujud ini adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Kemudian yang kedua, fala tad'u, janganlah kalian tad'u. Tad'u itu artinya berdoa. Tad'u itu artinya berdoa. Janganlah kalian berdoa. Nah, doa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah doa al-mas'alah jadi doa yang berisi tentang pengajuan permasalahan-permasalahan kita atau permintaan-permintaan kita kepada Allah, yang isinya adalah berisi permintaan murni kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya doa mas'alah. Ya, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dipanjangkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah. Kita berdoa meminta jannah atau dijauhkan dari neraka. Kita meminta agar diberikan rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat. Kita meminta dan seterusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini namanya doa mas'alah. Doa yang berisi apa? Permintaan. Nah, maka ayat ini mencakup juga, janganlah kalian berdoa dengan doa mas'alah, dengan doa permintaan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, boleh ketika kita meminta kebahagiaan dunia dan akhirat, kita berdoa kepada malaikat Jibril, kita berdoa kepada malaikat Israfil, kita berdoa kepada malaikat Mikail, enggak boleh. Ya, karena doa, boleh berdoa masalah, tidak ada yang mampu mengabulkannya kecuali Allah, enggak boleh juga kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meminta rezeki, meminta jodoh, enggak boleh kita meminta kepada Nabi Adam, enggak boleh kita meminta kepada Nabi Nuh, atau kita meminta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Walaupun doa masalah, kita meminta untuk disembuhkan dari penyakit juga demikian, tidak boleh meminta kesembuhan kepada malaikat Jibril atau kepada Nabi Muhammad, terlebih selain keduanya. Nah, tidak boleh pula kita meminta-minta kepada para wali, atau meminta-minta kepada benda yang mati, atau meminta-minta kepada bangsa jin. Nah, ini termasuk dari perbuatan kesyirikan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini doa al-mas'alah. Yang kedua adalah doa ibadah. Adalah doa al-ibadah. Adalah doa al-ibadah. Jenis yang kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, seperti sholat, berpuasa, menyembelih, bersedekah. Itu termasuk dari doa ibadah, atau dalam istilah kita disebut dengan ibadah. Nah, kenapa ibadah? Kenapa ibadah seperti sholat tadi, ataupun puasa, atau zakat, atau haji, atau umrah, atau bersedekah disebut dengan doa? Nah, karena orang yang melakukan ibadah-ibadah tadi, seperti sholat, berpuasa, maka ketika dia menjalankan ibadah, terkandung doa di balik ibadah tersebut, permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, agar ibadahnya diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, agar dia mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan ke dalam jannah, dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dengan dia menjalankan ibadah sholat, walaupun di dalam ibadah sholat, berisi adalah doa-doa yang khusus di dalam sholat. Tetapi ketika seseorang menjalankan ibadah sholat, maka terkandung padanya dari permintaan kepada Allah agar sholatnya diterima dan menjadi sebab masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Demikian juga ketika seseorang yang bersedekah, berinfak, memberikan bantuan, pertolongan kepada fuqara wal masakin, membayar zakat, itu termasuk dari ibadah. Padahalnya ada permintaan ya di balik ibadah tersebut agar zakatnya diterima dan menjadi sebab masuk ke dalam jannah. Thayyib. Sehingga ayat ini mencakup dua-duanya. Fala tad'u, janganlah kalian berdoa baik dengan doa masalah atau dengan doa ibadah kepada seorang pun bersama dengan kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Selain namanya ibadah, itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh seseorang itu sholat kemudian sholatnya diperuntukkan untuk malaikat Jibril. Enggak boleh seseorang dia menyembelih, itu juga termasuk dari ibadah, kemudian sembelihannya diperuntukkan untuk wali fulan atau bahkan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini dilarang di dalam ayat ini. Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian beribadah kepada seorang pun selain Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Dan di sini juga ada faedah yang disebutkan dalam surat Al-Jin, yaitu terkait dengan masuk Islamnya bangsa jin ketika mendengar Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka masuk ke dalam Islam dan memberikan peringatan kepada kaumnya, serta mereka sadar bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia kepada mereka selama ini adalah perbuatan syirik. Apa yang dilakukan oleh manusia kepada bangsa jin diceritakan sendiri oleh bangsa jin, menceritakan bentuk kesyirikan yang biasa dilakukan oleh bangsa manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman mengisahkan perkara ini dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijalun minal ins, dan bahwasanya dahulu kala biasa kebiasaan manusia dari kalangan kebiasaan laki-laki dari kalangan bangsa manusia beristiazah meminta perlindungan kepada bangsa jin, kepada rijal, yakni kalangan laki-laki tapi dari kalangan bangsa jin. Ini salah satu kesyirikan yang dibongkar oleh bangsa jin itu sendiri, di mana manusia biasa beristiazah meminta perlindungannya kepada bangsa jin, dan itu termasuk dari kesyirikan kepada Allah, karena istiazah meminta perlindungan adalah ibadah. Enggak boleh kita meminta perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan dalam tafsirnya bahwasanya kebiasaan dahulu mereka-mereka ketika melewati sebuah lembah yang angker ataupun yang sepi, maka mereka merasa takut dari gangguan bangsa jin. Akhirnya mereka pun beristiazah meminta perlindungan kepada bangsa jin agar tidak mengganggu mereka. Ya, maka yang seperti ini adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Beristiazah meminta perlindungan kepada bangsa jin. Fazaduhum rohaqo, akhirnya bangsa jin menambah manusia semakin sesat dan semakin berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin mereka merasa takut kepada bangsa jin. Ya, seharusnya ketika kita merasa takut, ya, maka takut dari gangguan-gangguan siapapun dari makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah Azza wa Jalla, baik dari kalangan bangsa jin ataupun hewan-hewan berbisa dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita untuk kita beristiazah meminta perlindungannya hanya kepada Allah. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, manazzala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat, faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Barang siapa yang tinggal di suatu tempat, bermalam di tempat tersebut, di tengah hutan, nah, atau di padang pasir, yang dia khawatir gangguan dari makhluk-makhluk Allah, ditanyakan Allah, kemudian dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammi syarri ma khalaq, a'udzu, aku berlindung bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah azza wa jalla yang maha sempurna, berlindung dari segala min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Maka ketika dia membaca doa ini, siapapun tidak akan mampu untuk memadzaratkannya, tidak akan mampu untuk mengganggunya, tidak akan mampu untuk menyakitinya, baik dari kalangan binatang-binatang ataupun bangsa jin, tidak akan bisa untuk mengganggunya. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk dari tauhid. Nah, sehingga tidak boleh ketika seseorang sedang berada di sebuah tempat, kemudian dia merasa takut kepada penghuni tempat tersebut, kemudian dia meminta perlindungan, wahai bangsa jin, jangan engkau mengganggu saya. Nah, aku perlu meminta perlindungan kepadamu. Nah, maka yang seperti ini adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dia meminta perlindungan kepada Allah azza wa jalla yang menciptakan bangsa jin. Nah, kemudian yang kedua, nasihat dari Syekh Rabi, penjelasan dari Syekh Rabi itu nasihat lillahi azza wa jalla adalah al-qiyam bita'ati wa istinab maksiatihi. Menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya, menjauhi perkara-perkara yang dilarang dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Nah, sehingga di antara bentuk nasihat untuk Allah adalah dengan cara kita bertakwa kepada Allah, yang menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perintah-perintah Allah kita utamakan dan kita kerjakan di atas perintah seluruh makhluk. Nah, siapapun dia, ketika perintah dari makhluk tadi bertentangan dengan perintah Allah, harus kita dahulukan perintah Allah azza wa jalla. Nah, apalagi ketika perintah makhluk tadi, siapapun dia, bertentangan dengan perintah Allah azza wa jalla. Nah, sehingga ketika ada atasan kita atau perintah dari perusahaan tempat kita bekerja, nah, boleh untuk bekerja di tempat ini asalkan tidak boleh untuk memelihara jenggot. Nah, dan juga tidak boleh untuk celananya cingkrang di atas mata kaki, harus isbar. Nah, dilarang sama direkturnya, dilarang oleh perusahaannya. Ya, maka seseorang yang menegakkan nasihat untuk Allah azza wa jalla, maka dia akan mendahulukan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Yang memberikan rezeki bukan perusahaan itu. Yang memberikan rezeki bukan direkturnya. Yang memberikan rezeki adalah Allah azza wa jalla. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah SAW memerintahkan dan memberitahukan kepada kita terkait dengan syariat untuk ikhfa al-lihya, memelihara dan membiarkan jenggot-jenggot kita, serta utusannya, utusan Allah azza wa jalla Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk mengangkat kain-kain kita di atas mata kaki. Bahkan diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Ya, kain apa saja yang berada di mata, di bawah mata kaki, maka itu bagiannya finnar, di dalam neraka Allah azza wa jalla. Nah, mana yang lebih kita khawatirkan? Ya, takut untuk masuk ke dalam neraka ketika kita melanggar perintah Allah azza wa jalla, ya, atau takut dipecat sehingga dalam bayang-bayang dia tidak bisa untuk memberikan nafkah kepada istri, nanti anak dan istri saya makannya bagaimana. Maka orang-orang yang seperti ini kurang di dalam menjalankan nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin dan percaya kepada Rabb samawati wal ard, walillahi khazainus samawati. samawati wal ard. Milik Allah lah seluruh perbedaan dan kekayaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bukan milik orang-orang kufar, bukan milik orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Masih banyak perbendaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga jangan sampai hati kita bertawakal, bergantung kepada perusahaan tempat kita bekerja, kepada direktur-direktur kita. Ya, ketika mereka barakallahu fikum memberikan peraturan-peraturan yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini diuji keimanan kita. Mana kita pilih? Mantarafa sya'anillah badallahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan perusahaan tersebut karena Allah Azza wa Jalla, ya, dia ingin bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan gantikan dan betul-betul akan menggantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Tempat yang mendukung dia untuk menjalankan sunnah, menjalankan dinul Islam, sehingga dia akan meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, kemudian perkara berikutnya adalah wal hubbu fihi wal bughdhu fihi. Cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Masuk padanya wa muwalat man ata'a wa munabadat man asha. Berloyalitas, membela, mencintai orang-orang yang menaati Allah Azza wa Jalla, membenci dan meninggalkan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seseorang yang dia betul-betul menegakkan nasihat untuk Allah Azza wa Jalla, maka mulai kita koreksi mahabbah, rasa cinta dan benci kita. Apakah rasa cinta dan benci kita itu karena Allah atau karena yang selainnya? Apakah karena kepentingan-kepentingan dunia, atau karena satu visi dan misi, ya, di dalam wajah-wajah keduniaan, ya, satu kumpulan-kumpulan perusahaan, kumpulan perdagangan, ya, kumpulan ini dan kumpulan itu dibangun di atasnya loyalitas, ya, walaupun terkadang berbeda akidah, berbeda manhaj, berbeda pemahaman. Nah, maka seperti ini enggak benar. Seseorang yang dia menegakkan nasihat untuk Allah, dia akan menjadi cinta ketika dia mencintai seseorang, tidaklah dia cinta kepada orang tersebut kecuali karena Allah dan di jalan Allah Azza wa Jalla. Kecuali karena Allah dan juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah dia membenci seseorang kecuali bencinya itu karena Allah Azza wa Jalla. Karena dia meninggalkan agama Allah, meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Nah, baik. Maka orang-orang yang seperti ini betul-betul akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar ketika seseorang bisa menempatkan cinta dan bencinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dunia. Jadi antara yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Jarir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Nabi alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa inna ma tunalu walayatullah bidzalik wa lan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathara salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadhalik." Kata Nabi alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berloyalitas karena Allah, memusuhi juga karena Allah, fa inna ma tunalu walayatullah bidzalik, maka sesungguhnya kecintaan dan pertolongan Allah akan didapatkan dengan kita memiliki sifat ini. Sehingga kita akan mendapatkan pertolongan Allah, kita akan mendapatkan kecintaan dan pembelaan Allah ketika kita mencintai seseorang karena Allah, membenci mereka karena Allah, berloyalitas karena Allah, memusuhi mereka juga karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena hawa nafsu, bukan karena kepentingan dunia, karena dia enggak memberikan pekerjaan kepada kita, karena dia enggak memberikan dunia kepada kita, enggak memberikan harta kepada kita, bukan. Nah, tetapi betul-betul karena Allah Azza wa Jalla. Walan yajida 'abdun ta'mal iman, dan seorang hamba tidak akan mendapati lezatnya dan manisnya keimanan. Ini menunjukkan keimanan itu bisa dirasakan kelezatannya dan juga kenikmatannya. Tidak akan seseorang itu merasakan manisnya iman meskipun dia sudah banyak sholat, banyak kali sholat-sholat sunnahnya, sholat duha dia kerjakan, sholat malam dia kerjakan, sholat witir dia kerjakan, sholat rawatib dia kerjakan. Dia tidak akan merasakan manisnya iman. Meskipun pula dia sudah banyak berpuasa, puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid. Nah, dia kerjakan semuanya. Hatta yakuna kadzalik, sampai dia mau memiliki prinsip yang seperti ini. Memiliki sikap cinta dan benci karena Allah, berloyalitas dan memusuhi juga karena Allah. Nah, walaupun dia banyak sholat, banyak berpuasa, tetapi dia bergaul mencintai orang-orang yang berbeda manhaj, berbeda akidah, apalagi berbeda agama, ya maka dia tidak akan merasakan manisnya iman, tidak akan merasakan kelezatan iman. Waqad sarat 'ammatul mu'aqatin nas 'ala amri dunya, kata Ibnu Abbas, dan sungguh mayoritas manusia hubungan persaudaraan dan kecintaan mereka sesama mereka itu dibangun di atas kepentingan-kepentingan dunia. Ini mayoritas mereka. Wa dzalika la yujdi 'ala ahlihi syai'an. Maka yang seperti ini tidak akan bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Tidak akan membawa manfaat. Nah, tidak akan membawa manfaat sedikit pun. Demikian juga ketika seseorang sudah memiliki sikap yang seperti ini, maka dia juga akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu sab'atun yudhilluhullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka kelak akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa rajulan sahaba fillah istama alaihi wa tafarqa alaihi. Adalah 2 orang yang mereka sahaba fillah, saling mencintai karena Allah. Dia berjumpa juga karena Allah, dia berpisah juga karena Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang seperti ini akan diberikan naungan oleh Allah Azza wa Jalla di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Nah. Taib. Kemudian ini juga menjadi ujian bagi kita semuanya. Yang mungkin dahulu kita memiliki teman-teman yang kita bangun pertemanan tadi, ya, baik melalui medsos atau melalui yang lainnya, ya, karena kepentingan-kepentingan dunia, satu visi dan misi, ya, maka siap-siap untuk antum meninggalkan mereka karena Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka tidak mendukung antum di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tinggalkan mereka dan cari teman-teman yang mereka betul-betul di atas satu prinsip, satu akidah, satu manhaj. Maka ketika berteman dengan mereka, kita akan mendapatkan pemanisan dan juga kelezatan iman. Mencintai mereka karena Allah, bukan mencintai mereka karena kekayaannya, bukan mencintai mereka karena dunia yang dia miliki, tetapi kita mencintai mereka karena dia berjalan di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kita cinta kepada mereka. Nah, saya katakan hubungan cinta yang seperti ini lebih kuat ikatannya dan juga hubungannya di dalam kalbu, ya, dibandingkan kecintaan kita yang satu nasab, ya, kepada keluarga-keluarga kita satu nasab dalam keadaan tidak disatukan di atas satu prinsip, satu akidah, satu manhaj. Nah, terkadang hubungan kita dengan teman kita lebih akrab, lebih nikmat, ya, dibandingkan dengan keluarga tersendiri yang mereka, ya, barakallahu fikum, tidak mendukung kita berjalan di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tayib. Tentunya tidak menafikan untuk kita kemudian memberikan nasihat, mendakwai mereka, bersilaturahmi ketika mereka adalah keluarga kita. Nah, baik, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan mendatang karena waktu sudah isya. Ya, terkait dengan poin-poin berikut yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala wa ru'an. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.